wajah di jantungku seakan mau menjemput aku. Berteriak bagai singa menguras semua pikiranku. Bagai hantu menyerang aku beribu satu cara.